percaya. Kataku ini bukan akalku, keinginan yang dulu untuk dapatkan hatimu. Ini ini bukan nafsuku, perasaan yang utuh dari dalam hatiku.